Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kita melanjutkan kitab fikih At-Tariq As-Sawi fi Iqtifa' Asharin Nabi. Kitab nikah tentang at-talaq. Sudah pertemuan pertama tentang definisi talak, hukumnya dan rukunnya. Sekarang aqsamuhu, macam-macam talak. Yang pertama at-talak as-sunni, talak yang sunni, yang nyunnah, yang sesuai dengan tuntunan. Itu ayyu taliqar rajul zawajatahu al-madhul biha talqatan wahidatan fi tuhrin lam yamussaha fihi. Itu seorang suami mencerai istrinya, mentalak istrinya dengan talak satu. Pada maksudnya istri yang sudah pernah digauli dengan talak satu pada saat suci yang belum digauli. Maksudnya istri sudah biasa digauli, terus suami mau mencerainya dengan talak satu pada saat suci, bukan haid. Tapi saat suci yang pada saat suci itu belum digauli. Itu talak yang sunni, yang sesuai dengan sunnah. Itu apa? Sahih, sharih, dan talaknya menjadi sah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu dua kali. Ini talak yang ada rujuknya. Maka bisa diimsak, dipegang kembali dengan ma'ruf atau dilepaskan dengan cara baik tanpa dirujuk. Juga berdasarkan hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau mencerai, mentolak istrinya wahia haid dalam keadaan haid. Kemudian fasa'ala Umaru Rasulullah SAW, maka Umar Ibn Khattab ayahnya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, murhu fal yuraji'ha, perintahkan dia, Ibn Umar, untuk merujuknya. Ketika apa? Karena talak haid kan? Summa liyumsikha, kemudian hendaklah apa memegangnya, hatta tathura, sampai suci, summa tahidu, kemudian haid, summa tathura, kemudian suci lagi, summa insya'a amsaka ba'da zalika, kemudian kalau mau dia pegang, maksudnya tidak dicerai lagi, wa insya'a tallaqa, kalau mau juga dia cerai, qobla an yamassa, sebelum menyentuhnya, sebelum menggaulinya. Fatilkal iddah allati amarallahu subhanahu antutallakallahan nisa. Itulah iddah yang mana Allah memerintahkan wanita untuk dicerai pada saat itu. Jadi Ibn Umar mencerai istrinya dalam keadaan haid. Diadukan kepada Rasulullah oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Rasulullah memerintahkan Umar untuk memerintahkan Ibn Umar untuk merujuknya. Sampai suci, sampai haid lagi, kemudian suci. Nah, kalau udah sampai suci ini, sebelum digauli, mau diceraikan, silakan. Sebelum digauli, kalau tidak juga, tidak apa-apa. Terus Rasul menjelaskan, itulah masa iddah yang apa Allah perintahkan kalau perempuan dicerai pada saat itu kan. Fatalliquhunna liiddatihinna kan. Cerailah pada saat iddahnya itu ketika apa suci belum digauli dengan talak satu itu. Itu yang apa talak sunni yang sesuai dengan sunnah tuntunan. Itu hadis Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, at-talak al-bid'i, talak yang bid'ah, yang menyelisihi tuntunan bid'ah. Itu ayyu taliqar rajul zawajatahu al-madhula biha wahiya haid au nufasa au fi tuhrin jama'aha fihi. Yaitu suami, seorang pria, mencerai istrinya yang sudah pernah digauli pada saat haid atau sedang nifas. Atau pada saat sedang suci tapi sudah digauli, belum jelas hamil dan tidaknya itu. Kalau sedang hamil nanti itu boleh, tapi ini udah digauli, belum jelas apa hamil atau tidak. Jadi yang talak bini ini ketika ini mencerai wanita yang sudah digauli sebelumnya pada saat haid. Tadi kan Ibnu Umar dilaporkan oleh Rasulullah, disuruh apa? Dirujuk kan. Kemudian ketika nifas, karena nifas satu sama dengan haid. Makanya Ibnu Umar pernah berkata tentang orang yang mencerai istri sedang haid. Kata Ibnu Umar, "Amma anta talaqta wahidatan fa in awisnataini fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an uraji'aha thumma umsikaha hatta tathura thumma umhilaha hatta tathura ba'du." Adapun kalau kamu mencerainya saat haid itu kan, saat dengan talak satu atau dua, maka Rasul merintahkan saya untuk merujuknya. Diperintahkan untuk dirujuk. Tadi dalam hadis Bukhari Muslim, muruhu fal yuraji'ha itu kan, disuruh dirujuk. Jadi ketika haid dan nifas, terlepas dari apakah tolaknya sah atau tidak, itu wajib dirujuk. Kemudian yang termasuk talak bidah juga mencerai wanita yang sudah digauli, yang sudah biasa digauli, pada saat suci yang sudah digauli sebelum jelas hamil dan tidaknya. Tadi kan kata Rasul, "Summa in sya'a amsaka ba'du wa in sya'a talaqa qabla an yamassaha." Kan kata Rasul kalau sudah suci, silakan kalau mau dicerai sebelum digauli. Karena kalau sudah digauli, terus dicerai kan nggak jelas apa ini hamil atau tidak. Jadi ketika suci setelah digauli belum jelas hamilnya, itu yang termasuk talak bidah. Berarti wajib dirujuk. Dan ulama berselisih pendapat tentang apa? Tentang apakah talaknya itu sah atau tidak. Ada yang mengatakan sah tapi wajib dirujuk, berarti kalau sah berarti dihitung talak satu. Dan itu berdasarkan hadis Al-Bukhari kaitan dengan hadis Ibnu Umar tadi, wa husibat alaihi tatliqah, dan dihitung sebagai satu talakan itu, dalam hadis Ibnu Umar itu ketika dirujuk itu. Dalam sebagian ulama mengatakan itu tidak dianggap talaknya apa batil, tidak sah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Nah, siapa melakukan amalan yang tidak ada tuntunnya dari kami, maka tertolak. Dan juga dalam hadis Ibnu Umar, hadis Muslim, "Faraddaha 'alayya wa lam yaraha syai'an." Rasul mengembalikannya kepada saya dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu, tidak dianggap sebagai cerai. Jadi ulama berselisih pendapat tentang sah dan tidaknya, tapi tetap mewajibkan untuk dirujuk. Itu talak yang apa yang bid'ah. Dan di sini musannif penulis kitab At-Tariq As-Sawi mengatakan bahwa talak ini menurut beliau adalah tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah at-talak al-haram, talak yang haram. Talak yang haram yaitu at-talaq fi tuhrin lam yamussaha fihi bisalasi talaqatin bi kalimatin wahidatin au fi salasi kalimatin fil majlisi, yaitu mencerai pada saat suci yang belum digauli. Berarti posisinya posisi nyunah itu kan, pada suci belum digauli, tapi dengan talak tiga sekaligus. Seperti kamu saya talak tiga, atau anti apa talikun salasan dengan satu kata talak tiga, atau dengan tiga kata, dengan tiga kata anti talikun talikun talikun satu majlis itu. Jadi talak tiga dalam satu majlis atau talak tiga dengan satu kalimat pada saat suci yang belum digauli. Nah, ini talak yang haram. Nah, apakah talak ini sah atau tidak? Apakah jatuh sebagai talak satu atau talak tiga atau tidak sah? Di sini ada ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan talak itu jatuh menjadi talak satu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Ibnu Abbas, dalam hadis Sahih Muslim, beliau mengatakan kana talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam talaqu salas wahidah. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana talaqu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanatain min khilafati Umar talaqu salas wahidah. Talak tiga pada zaman Rasulullah, zaman Khalifah Abu Bakar, dan dua tahun masa kekhalifahan Umar bin Khattab, talak tiga itu dianggap talak satu. Berarti yang berlaku pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, dan dua tahun pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, talak tiga itu dianggap talak satu. Sedangkan yang menjadi patokan adalah Rasulullah, kan? Adapun pada zaman Umar, pada masa berikutnya dijadikan talak tiga, karena dalam berikutnya Umar menjadikan sebagai talak tiga itu sebagai sanksi. Umar mengatakan innan nasan qad ista'jalu fi amrin kanat lahum fihi anatun falau amdainahu alaihim fa amdahu alaihim. Orang-orang telah menyegerakan sesuatu yang pada mereka punya kesempatan banyak. Maka seandainya saya memberlakukannya, itu kan, jadi talak tiga, maka akhirnya diberlakukan sebagai sanksi untuk membuat jera orang supaya tidak mau mentalak tiga. Gitu. Tapi yang menjadi patokan adalah tadi, yang pada zaman Rasulullah. Juga dalam hadis Mahmud Ibn Labid, ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin talaqa imra'atahu salasata tliqatin jami'an faqama ghadbana faqala ayyul abu bi kitabillah wa ana bayna azharikum hatta qala rajulun faqala ya Rasulullah ala aqtuluhu. Rasulullah diberi kabar tentang orang yang mencerai istrinya dengan tiga talak sekaligus. Maka Rasulullah berdiri marah terus mengatakan, apakah kitabullah dipermainkan sedangkan saya berada di tengah kalian? Sampai-sampai seorang pria berdiri mengatakan, ya Rasulullah, boleh saya membunuh dia? Membunuh orang yang mentalak tiga itu. Hadisnya hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Jadi, ada yang mengatakan, tadi yang berlaku pada zaman Rasulullah talak satu. Berarti kalau orang mencerai dengan talak tiga sekaligus, atau dengan tiga kali, satu majlis, itu yang berlaku adalah satu. Makanya dalam hadis Ummu Rukanah, dalam hadis Abu Dawud, talaqa Abu Rukanah, Ummu Rukanah. Abu Rukanah mencerai istrinya. Kemudian Rasul mengatakan, raji imra'ataka, rujuk istrimu. Kata Abu Rukanah, ini talak Tuhan salasan, saya mencerai dengan talak tiga. Kata Rasul, qad alimtu, saya sudah tahu, raji imra'ataka, rujuk istri kamu. Juga dalam hadis yang lain, hadis Abu Rukana, talaqa Abu Rukana imra'atahu salasan fi majlisin wahidin fahazina alaiha. Faqala Rasulullah SAW fa innaha wahidah. Abu Rukana mencerai istrinya tiga, satu majlis, tiga kali. Terus apa nyesal, itu kan? Maka Rasul mengatakan, itu satu. Satu. Jadi pada zaman Rasul kan banyak kejadian-kejadian. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa talak ketika sedang hamil apa? Sah, kan? Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Ibnu Umar ketika mencerai istri dalam keadaan hamil, kata Rasul, murhu fal yurajiha summa liyutaliqha tahiran au hamilan. Suruh dia merujuknya, ya, Kemudian silahkan mencerainya bila sudah suci atau dia sedang hamil. Makanya kan ada iddah wanita yang sedang hamil. Karena ada yang dicerai sedang hamil. Yang dilarang itu ketika sedang haid. Kemudian selanjutnya, macam-macam tolak, ada tolak roji'i, ada tolak bain. Tolak roji adalah tolakun yamliku fihi zawju muraja'ata zawjatihi ba'da talqah al-ula wasaniyah. Tolak roji itu tolak yang mana si suami punya hak untuk rujuk lagi di masa iddah. Itu pada tolak satu dan tolak dua. Makanya Allah mengatakan at-talaku marratan. Fa'imsakum bima'rufin au tasrihun bihsan. Tolak itu, maksudnya yang ada rujuk itu dua kali. Kalian memegangnya kembali, merujuknya, atau kalau tidak suka, tasrihun bihsan. Dilepas, tidak dirujuk. Sehingga selesai masa iddahnya. Nah, pada saat tolak rujuk ini, tolak satu dan tolak dua ini, si istri punya hak berupa apa? Nafkah. Nafkah. Kan? Terus warisan kalau seandainya meninggal dunia pada saat iddah, baik si suaminya meninggal dunia, maka istri mewarisi. Juga si suami punya hak untuk merujuk pada saat iddah talak satu dan dua ini. Allah mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, dan suami mereka punya lebih berhak untuk apa? Menariknya kembali, maksudnya merujuknya kembali pada saat iddah itu bila mereka menginginkan perbaikan. Jadi rujuk itu diperbolehkan kalau tujuannya apa? Baik, bukan tujuannya untuk apa? Idrar itu kan. Kemudian wa yustahabbu fihi al-isyhad, disunnahkan untuk mempersaksikan, ada saksi. Jadi sunnah kalau dalam menikah kan syarat ya, tapi dalam tolak, dalam talaknya atau dalam rujuknya itu apa? Sunnah ada saksi. Karena Allah mengatakan wa asyidu zawi adlin minkum. Persaksikanlah dua orang yang ada di antara kalian. Juga dalam hadis Imran Ibn Husain tentang orang yang ditanya tentang orang yang merujuk tanpa mencerai terus merujuk tanpa saksi. Kata Imran Ibn Husain, raja'a fi ghairi sunnah. Dia merujuk tanpa sunnah, tanpa dasar sunnah. Fal yushidil an. Sekarang persaksikan. Dalam riwayat yang lain, fa asyid ala talaqiha wa ala raji'atiha. Persaksikan terhadap talaknya dan rujuknya. Kemudian, wa tasihhu al muraja'atu fihi bil jima'. Sah rujuk pada saat tidak dengan jima', walaupun tidak dengan apa? Kata-kata, tapi dengan apa? Dengan jima sah rujuknya. Sebagaimana sah dengan mengatakan saya rujuk pada kamu. Kemudian pada saat iddah, si istri pada saat iddah tidak boleh keluar dari rumah. Kecuali kebutuhan. Karena Allah mengatakan, wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Jangan kalian mengeluarkan suami, jangan mengeluarkan istri dari rumah. Ketika masa iddah. Tidak boleh diusir itu kan. Dan juga wala yakhrujna. Mereka tidak boleh keluar. Kecuali kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang perlu. Yang tidak tersedia di dalam rumah. Kemudian juga. Wa yastahabbu an tatazayyana fihi lahu. Wa yastahabbu an tatazayyana lahu. Wa tatayyaba. Disunahkan ketika si istri dicerai, talak satu, talak dua itu, ketika masa iddah untuk apa? Berhias. Berarti, enggak usah berhijab kan? Biasa pakaian, pakaian sama suami, biasa aja gitu, biasa. Justru dianjurkan apa? Berhias, pakai wangi-wangian, supaya apa? Menarik suami lagi gitu kan. Itu talak rajin. Dan ini talak rajin ini habis masanya dengan habis masa iddah. Kalau sudah masa iddah berarti sudah wanita lain lagi. Sudah tidak punya hak rujuk lagi. Kemudian yang kedua talak al-bain wa huwa alladzi la yamliku az-zawju fihi haqqar raj'ah. Itu talak yang mana si suami tidak punya hak untuk merujuk. Di mana ketika terjadi talak ini langsung apa si perempuan menjadi orang lain. Dan bainunah ini ada dua, bainunah sugro, ada bainunah kubro. Bainunah sugro itu seperti tadi dalam talak satu, talak dua tidak dirujuk sampai habis masa iddahnya. Itu sudah total. Boleh kembali, tapi dengan akad mahar baru wali syarat. Atau juga si istri menikahi istri sebelum digauli, dicerai. Itu tidak ada iddah. Lepas total. Tidak ada iddah. Itu apa tidak bisa dirujuk. Jadi orang menikahi perempuan sebelum didukul, apa dicerai. Itu lepas total. Tidak ada iddah. Itu bainunah sugro. Boleh dinikahi lagi dengan akad baru. Atau khulu. Perempuan pisah dengan suaminya dengan cara khulu. Menebus dirinya dengan mengeluarkan mahar. Itu tidak ada rujuk bagi si laki-laki. Tidak ada rujuk. Enggak ada faedahnya. Kalau ada rujuk enggak ada faedah dari hulu. Karena hulu karena tidak suka. Atau tolak yang dilakukan oleh dua juru damai yang dikirim dari pihak suami dan istri. Itu tidak ada rujuk juga. Itu bainunah sugro. Tapi boleh kembali dengan akad nikah. Kemudian bainunah kubro yaitu habis talak tiga yang tidak bisa kembali kecuali setelah dinikahi oleh laki-laki lain. Namanya bainunah kubro. Jadi tidak bisa kembali walaupun dengan akad baru kecuali setelah dinikahi oleh pria lain dengan pernikahan normal, dicerai dengan normal, terus mau kembali, boleh kembali dengan akad baru. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Kalau dia mencerainya maka tidak halal baginya setelahnya sampai dia menikah dengan pria lain. Menikah dan duhul itu kan. Tidak cukup menikah saja tapi harus ada duhulnya. Iddah terus akad baru lagi. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.